syaklah pala qiyamah di sini walai di dunia illa biha. Bahkan tidaklah beres urusan agama, tidak pula urusan dunia kecuali dengan akhirnya penguasaan. Fa'ilah bani agama karena manusia lakatimu maslahat tubuh, tidaklah terwujud maslahat mereka. Kenapa? Oh, kenapa? Tangan. Latatimu maslahatum, tidaklah terwujud kemaslahatan mereka illa bil istima', kecuali dengan berkumpul. Lihat sebagian ila ba'din, karena sebagian manusia membutuhkan yang lain. Walaupun lakum minal istima', dan haruslah lakum bagi manusia minal istima', ketika berkumpul min ra'asin, harus ada pimpinan. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja talaqatun bisahurin," jika ada tiga orang yang pergi untuk bepergian, "fali'amiru ahadahum," dalam salah satu mereka dijadikan sebagai amir atau pimpinan. Riwayat Abu Daud dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah. Mengatakan kata Ibnu Taimiyah, tidaklah beres urusan agama dan urusan dunia kecuali dengan adanya penguasa. Bagus. Matun azimatun awlamu dunun fa inna tu'atahu wasibatun wal kudu'u fa inna tu'atahu wasibatun wal kudu'a wal kudu ya wal kudu'a di amrihim wasibun illa bisa'in wahidin bahwa ayyamu ayyamu iman yakin lalai la sam'a la sam'a lahu wala tu'ata. Lakin makna fasaku fi al-kusri wa dolamu al-kawqa falwasiku su'atuhu fasaq ulahu wa adamu munabadatihim munabadatihim lima yadarataku ala munabadatihim wa adisyanihim wa tamaruti wa tamaruti alaihim minal maqasidil azimati falakusa min amirin falakusa min maratin wala kuda minitikodim imratihi wa annahu wajibu sam'i wa ta'ati la kuda min hada takuru ayat tasawwar ayyakuna hunaka amirun laisa lahu imaratun dimana annahu laisa qadirun ala amri wa nahyi wa tawsihi wa tanfiri idan yadi'un nasu walau kana amirun lahu imaratun wa kuwatun lakin yunabadu wa yuksa wa yutammaratu alaihi fala fa'idatan bal hadha sarun kubirun wala yumkinu antastakima ahwalul umati bimisli hadha wali hadha amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi sam'i wa tu'ati lil umara'i wa in darabu zuhurana wa akhudhu amwalana fa illam yu'tawna haqquna haqqana fa fa innal wajiba alaina an nu'tiyahum haqqahum wa nas'alullahu wa nas'alullaha. Ahmu syait yang paling penting adalah tegaknya dan beresnya urusan agama. Karena jika urusan agama tegak, maka tegaklah dunia. Jika tidak, maka sampai-sampai lagi kafir sekarang ini, tidak boleh tidak. Mereka pasti mengangkat salah satu dari mereka untuk jadi pimpinan mereka. Karena tidaklah beres keadaan dunia tanpa penguasa. Walaupun tidaklah mungkin ayatan juga antara seperti beres al-ahwal kondisi manusia diamirin dengan adanya penguasa, namun la imra'ata lahu wa la fa'ata. Dia tidak memiliki kedaulatan, tidak memiliki kewibawaan, tidak pula dia ditaati. Oleh karena itu, nungkiru kami mengingkari dengan keras al-ladzina atas orang-orang yang menyeru dan mengajak untuk menentang penguasa dan tidak mau mendengar dan taat pada penguasa. Hatta meskipun lau andai penguasanya adalah orang-orang yang fasik yang memiliki maksiat-maksiat yang besar atau memiliki kezaliman, maka sebenarnya mentaati mereka hukumnya wajib dan tunduk terhadap perintah mereka hukumnya wajib, kecuali dalam satu poin, yaitu ketika mereka memerintahkan maksiat. Maka mereka-mereka ini lasam alahum tidak memiliki hak untuk didengar perintah maksiatnya, tidak pula untuk ditaati. Lakin akan tetapi, meskipun mereka fasik pada diri mereka dan zalim kepada orang lain, wajib taat kepada mereka dan mendengar pada perintah mereka dan tidak membangkang pada mereka. Dimana terletak pengadampak dari pembangkangan dan kedurhakaan dan tamarut alihim membangkang kepada mereka, dan mafasid azimah mengandung kejelekan yang besar. Maka lakukan, maka harus ada yang namanya penguasa dan harus ada yang namanya imrah, kewibawaan penguasa atau kedaulatan penguasa. Walakuda dan harus ministiqah, harus bagi rakyat untuk meyakini kekuasaan si penguasa dan meyakini bahasanya wajib bagi dirinya untuk mendengar dan taat kepadanya. Lalu dan menahalkan harus ada hal ini. Tasawwur, bayangkanlah adanya seorang penguasa namun dia tidak punya imrah, tidak punya kekuasaan, tidak punya kedaulatan. Artinya laisa qadira, dia tidak kuasa untuk memerintah dan melarang, memberikan arahan dan melaksanakan keputusan. Idzan, maka jika demikian keadaan penguasanya, ia dia anak tentu akan kacau balulah urusan manusia. Demikian pula seandainya ada penguasa yang dia punya kekuasaan dan kekuatan, akan tapi rakyatnya membangkang, durhaka dan menentang, maka tidak ada faedahnya. Bahkan yang terjadi adalah kejelekan yang besar. Maka layak jika tidaklah mungkin antas taqima, bereslah kondisi satu umat, satu bangsa bimisliha dan juga demikian keadaan. Nah, karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada penguasa, meskipun mereka memukul punggung-punggung kita dan merampas harta-harta kita, meskipun mereka tidak memberikan kepada kita hak kita. Fa'inal wajib alaina, maka menjadi kewajiban kita untuk memberikan kepada mereka hak mereka, dan kita minta kepada Allah hak kita. Saya tahu. annallaha jadikan acuannya si rakyat, susah nanti. Demikian juga ada dalil-dalil ditujukan kepada rakyat. Jadi jangan dipakai sama penguasa. Kalau dalil untuk rakyat dipakai oleh penguasa, dalil penguasa untuk dipakai oleh rakyat, bubar jadinya. Akan terjadi kekacauan. Dalilnya orang kaya dipakai oleh orang miskin, dalil untuk orang miskin dipakai oleh orang kaya. Maka urusannya jadi kacau. Falmas'al, maka permasalahan adalah penting sekali. Manusia harus memiliki penguasa sebagaimana kata Al-Fatihah ini dalam akidahnya. Walazina di umat Islam, umat Islam selalu membutuhkan sikuli asrin kana di zaman apapun an imamin, adanya penguasa. Maka umat itu laizina selalu membutuhkan adanya penguasa yang memiliki kekuasaan, ditaati dan diikuti apa yang jadi perintahnya. Mereka ucapa sallallahu alaihi wasallam, maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan ta'mirul wahid bil istima' al qalil. Ini kata Syekh Hasan punya wajib. Amir safar itu punya wajib. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan ta'mirul wahid, diangkatnya salah satu sebagai pimpinan bil istima' al qalil, dalam perkumpulan yang sedikit, al-arif, sehingga dalam perkumpulan yang cuma kadang terjadi, tidak bersifat terus-menerus, misalnya itu kan tidak berpergian. Tambahan untuk mengingatkan adanya kewajiban untuk diangkatnya pimpinan ala sa'iri al-wa'il istimah untuk bentuk istimah yang lain. Walian Allah Ta'ala, kan Allah Ta'ala mewajibkan amar ma'ruf nahi munkar, walayatimu dzalika, dan itu tidaklah terwujud kecuali dengan adanya kekuatan dan kekuasaan. Untuk hadis yang kedua, ya layahi lulli salat katanya kunu bufala binal ab, kata Imam Ahmad dalam sanadnya terdapat Ibnu Luhai'ah, lafaznya itu kurang lam, tetapi dikuatkan maknanya oleh hadis yang lewat dan yang lainnya. Maka kalau cuma melihat terhad ini, maka dia baik. Namun maknanya secara lebih kita katakan benar dengan hadis sebelumnya. Sehingga bifala kenal arti di sini, salah satu maknanya juga turun pas ya. Ketika mereka mengatakan perjalanan, bifala kenal arti itu artinya turun pas ya, tanah susah, turun pas ya, karena mereka sudah mengadakan perjalanan. Tadi semakna dengan hadis sebelumnya. Tidak berfungsi secara utuh. Kalau safarnya itu melewati mudun dan qura, tinggal di mudun dan qura sehingga, maka ketika berada di mudun dan qura itu tidak berlaku. Di situ ada aturan yang di situ ketika rombongan safar ini melewati mudun dan qura yang berlaku adalah kekuasaan dan kewenangan penguasa mudun dan qura. Ini mana yang boleh dua jalur, mana yang cuma boleh satu jalur, enggak boleh nampak, enggak boleh ya. Ini jalan cuma satu jalur, ya katanya dari arah yang berkebalikan, ya, bikin kerusakan. Maka ketika mereka berada di mudun dan qura, fungsi amir ini tidak begitu berfungsi, karena terikat dengan penguasa mudun dan qura. Di antara mudun wal qura, karena mudun kota dan kampung itu memiliki penguasa khusus yang diangkat oleh kepala negara. Fala yumkin, maka tidaklah mungkin kita jadikan kita angkat adanya satu kelompok orang yang punya kekuasaan yang mereka taati perintahnya dan mereka taati bahwa dan mereka dibalasin di satu negeri yang di sana juga ada penguasanya. Akan tapi disafar, kan tapi ketika orang sudah bersafar kemudian mereka tidak memiliki satupun orang yang mengaturnya karena mereka tidak berada dalam mudun dan qura, maka harus ada penguasa yang mengatur mereka. Demikian juga jika mereka tinggal di tempat yang gersang, tempat yang tandus, semisal Badui, Rahala yang mengadakan perjalanan, misalnya Qatinina fi hadhil ardh, fi hadhil ardh, yang bermaksud untuk ke tanah tertentu, ke daerah tertentu, maka mereka ini harus punya pimpinan. Jika tidak, maka akan rusaklah kondisi mereka dan akan rusaklah kondisi mereka. Ya, maka orang yang tinggal di pasang pasir, di dekat oase seperti orang Badui, di mana di oase ini kekuasaan si penguasa biasanya tidak berlaku. Nah, perlu ada pimpinan yang mengatur mereka. Setelah menjadi tradisi di berbagai negara, daerah pelosok itu penguasa tidak berlaku. Daerah pelosok terpencil, kantor polisi jauh, kantor ini jauh, itu yang berlaku kepala adat. Masalah orang yang tinggal sekarang di negeri kafir tidak akan berwajib untuk mengangkat amir bagi mereka. Dan yang mereka keluar mengacu pada pendapatnya dan kembali kepadanya kalau terjadi perselisihan dan memutuskan perkara di antara sesama mereka kaum muslimin. Bagaimana bikin negara dalam negara kalau kita orang Islam tinggal di negara lain? Kita bikin negara dalam negara, bikin perkumpulan, kita atur sebagaimana nanti penguasa. Maka jawabannya, adapun jika orang tersebut yang diangkat tadi menjadikan marji hanya sekedar jadi rujuan ketika terjadi perselisihan, selesai sebetulnya tidak mengapa. Adapun fil hukmil am, dia punya kekuasaan yang bersifat umum, maka tidak boleh. Maka misalnya diangkat seorang amir yang menerapkan syariat dalam naungan negara yang kafir ini, bayinab itu daulata, kemudian mereka membangkang negara yang ada, ini tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bukankah kita tidak wajib taat dengan penguasa yang kafir? Bukan karena kita wajib taat pada penguasa yang kafir, namun liana yulki binafsi letahluka, karena perbuatan ini adalah menceburkan diri dalam bahaya. Akan tapi jika mereka punya perselisihan-perselisihan yang bersifat pribadi intern, maka tidak mengapa mereka jadikan tempat yang jadi tempat acuan ketika terjadi sengketa. Bagaimana misalnya mereka angkat mufti, misalnya mufti untuk kaum muslimin di tempat tersebut, tidak mengapa. Dan itu ada mufti Eropa, itu ada muslim mereka angkat ada majlis ulama Eropa, majlis ulama Eropa, dari majlis ulama Eropa ini kemudian diangkat mufti Eropa. Maka semacam ini tidak masalah, namun kalau negara dalam negara tidak boleh. Jika demikian di negara kafir, jika demikian jawaban syekh di penulis di atau pensar untuk negeri kafir, maka bagaimanakah dengan negeri yang statusnya tidak demikian? Kemudian tadi Abu Abbas Al-Taymiyah mengatakan, maka perintah Nabi dalam Amir Safar yang beliau katakan menunjukkan wajibnya pengangkatan pimpinan fil istima al-qali dalam perkumpulan yang jumlahnya sedikit dan itu pun tidak terus menerus dalam safar, maka ini adalah tambihan ala sa'iri anwa'il istima. Maka ada namanya berdalil dengan sebutan tambih. Nah, tambih itu ada dua macam, tambihul adna fil a'la, tambihul adna fil a'la, dan ada tambihul a'la fil adna. Ada tambihul adna fil a'la dan ada tambihul al-a'la fil adna. Nah, kalau hadis Amir Safar ini tambih yang mana? Apa? A'la bil adna. Hadis Amir Safar ini dijadikan dalil oleh Abu Abbas Al-Taymiyah dimasukkan dalam bab tambil a'la bil adna. Disebutkanlah Amir untuk jumlah sedikit 3 orang untuk menunjukkan perlunya penguasa dalam skala yang besar. Ini tambihul a'la fil adna. Ada tambihul tambihul adna fil a'la. Kali tambihul a'la, kalau hadis yang baru saja kita baca, tambihul a'la fil adna. Tambihul a'la fil adna. Ada lagi tambihul adna bil a'la. Contohnya kewajiban salat berjamaah, ada perintah untuk salat berjamaah fi halatil khauf, dalam kondisi khauf. Maka kita katakan dalam hadis ini terdapat tanbih wajibnya salat berjamaah dalam kondisi aman. Mimba tambihil adna bil a'la. Jika kondisi repot sulit saja wajib, maka al adna kondisi yang lebih rendah, kondisi aman, maka lebih wajib lagi. tambian ala syair anwal istimah ini dijadikan dalil oleh sebagian orang perkataan Abu Labu Sutimi ini untuk menetapkan dari imam atau dakwah. Ini mereka dalili dan mereka legalkan perkumpulan mereka itu dengan mencomot satu paragraf ini. Fa'aujaba sallallahu alaihi wasallam ta'miran wahid fil istima' al-qalil dan seterusnya sampai la yatimu dhalika illa bi quwwa wa imarah. Maka ini adalah satu hal yang tidak benar. Satu hal yang tidak benar manakala orang itu membaca perkataan Syekhul Islam Taimiyah secara utuh, ya kan? Karena Syekhul Islam Taimiyah sedang bicara tentang masalah apa? Tentang masalah negara. Perlu adanya penguasa dalam sebuah negara, dalam sebuah negeri. Pakai dimaksud dengan tambian ala sa'irun anwa'il istimah itu negara. Bukan kemudian jika perlu ada amir dalam safar 3 orang maka ini kita perkumpulan 10 orang membela Allah kita mengangkat siapa yang jadi amir gitu. Istidlal mereka dengan perkataan Abu Labas Ibnu Taimiyah. Ya, maka jawabannya gampang. Letakkan perkataan Ibnu Taimiyah itu dalam sebagaimana maksud Ibnu Taimiyah. Baca utuh dari awal fasal. Baca utuh dari awal fasal dan teruskan sampai akhir fasal. Dan teruskan sampai akhir fasal. Nanti akan ketahuan apa yang dimaksud dengan sa'il anwa'il istimah. Apakah termasuk sa'il anwa'il istimah? Yang dimaksud oleh istimewa adalah imam atau dakwah, kerajaan dakwah. Kalau dibaca utuh sebelum paragraf ini dibaca kemudian setelah paragraf ini dibaca secara utuh dipahami secara komprehensif kan jelas apa yang dimaksudkan. Maka sebagian orang yang menulis tentang berupaya untuk melegalkan kegiatan semacam ini imam atau dakwah, salah satu alat yang mereka pakai adalah mencemot satu paragraf ini. Mencemot satu salah satu paragraf ini seakan-akan intinya melegalkan apa yang mereka lakukan. Maka dari kesemikian pula semua yang Allah wajibkan yaitu jihad, keadilan, menegakkan perjalanan haji, wal jam'i wal a'yan, berbagai macam salat Jumat, salat Id, menolong orang yang zalim, menegakkan hukuman hak. Seperti semuanya tidak akan terwujud kecuali dengan kekuatan dan kekuasaan. Oleh karena itu diriwayatkan bahasanya penguasa adalah naungan Allah di muka bumi. Dan dikatakan bahasanya 60 tahun dengan memiliki penguasa yang zalim itu lebih baik daripada semalam yang caos tanpa penguasa. Buat tajriba dan praktek dan realita Tubayyinu dzalika menjelaskan benarnya hal tersebut. Walihada kana salah olehkan itu para ulama asal semacam Abdul bin Iyad dan Ahmad bin Hanbal dan yang lainnya mengatakan seandainya kami memiliki doa mustajab, satu doa mustajab saja, maka kami akan gunakan doa tersebut untuk mendoakan kebaikan bagi penguasa. Lihat terusannya paragraf sampai ke Fudel bin Iyab. Maka ini menunjukkan bahasanya paragraf yang tadi dicomot oleh sebagian orang tadi sebenarnya tidak mendukung maksud mereka. Tidak mendukung maksud mereka. Ayakuma al-amru bil ma'rufi wa nahyu jumau dilarang. Jam 7 masa jam 7. Tempat milik yang dikuasai sama pemerintah daerah, alun-alun, Pemda dan sebagainya, tidak boleh dipakai. Cuma bisa sholat terus ngantor dan suasananya enggak sama sekali enggak bisa suasana lebaran. Mereka enggak bisa bikin suasana lebaran. Melihat ruyat yaitu inna sultan dilullah fil ardi, yakni annallah yudallilu fihi, Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan penguasa sebagai naungan rakyat, kader kita dan berbagai kerusuhan, wasurut dan berbagai kejelekan. Kemudian terdapat ungkapan 60 tahun bersama imam yang zalim lebih baik daripada semalam tanpa penguasa. Subhanallah, qad hadha yabdu ba'idan, hal ini, perkataan ini, qad yabdu, boleh jadi nampak adalah satu hal yang terlalu jauh, terlalu mengada-ada. Masa sih kayak gitu? Lakinnahu fil waqi' qaribun, akan tapi realita, dalam realita itu satu hal yang mendekati kebenaran. Karena satu malam tanpa penguasa adalah fawdha, chaos. Kulun yuhiru alaman dunam, semua orang akan menyerang orang yang lebih rendah. Oleh karena itu Ibnu Farah mengatakan laulal khilafatu lam ta'man lana subulu. Fa'an dia tidak karena adanya penguasa, niscaya sama sekali tidak ada jalan yang aman. Tidak ada jalan yang aman kalau tidak ada penguasa. Sejelek-jelek apapun penguasa, tetap ada jalan yang aman. Serusak apapun aparat keamanan, polisi, tentara dan yang lainnya, itu tetap masih ada tersisa jalan-jalan yang aman. Karena aman, minimal siang hari itu aman. Tapi kalau tidak ada penguasa, tidak ada penguasa, tapi tidak ada satupun jalan yang aman. Siang hari, malam hari sama, semuanya tidak aman. Wakana at'afuna nahban li'akwana, seandainya tidak ada penguasa, maka yang berlaku adalah hukum rimba. Jadilah yang lemah di antara kami menjadi santapan li'akwana, berarti yang kuat di antara kami. Maka yang terjadi yang kuat makan yang lemah. Ya, ada penguasa boleh jadi ada yang kuat makan yang lemah, namun tidak semuanya. Ada daerah-daerah yang aman dari santapan hal-hal tertentu yang aman. Namun kalau tidak ada penguasa, totalitas di semua tempat, di semua saat, yang kuat makan yang lemah. Waqad mara fi hadhihi al-khulafa, dan Ibnu Farouq ini satu ketika sekali melewati salah satu penguasa, salah satu khalifah. Maka sebagian hadirin, orang dekat sang khalifah mengatakan, ya amirul mu'minin, ini loh Ibnu Mubarak yang dia bikin syair, wahal afsada dina ilal muluku wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Dia ini loh yang bikin syair yang terkenal, dan tidaklah yang merusak agama kecuali para raja. Para raja, para penguasa itu yang bikin kerok, kacau agama, rusak agama. Demikian juga ahbaru su'in, ulama yang bejat, wa ruhbanuha dan ahli ibadah. Ahbar su'in maksudnya ulama yang rusak, urban artinya obat, ahli ibadah. Falamma hamma bihi, maka tatkala hamma bihi, sang khalifah itu punya keinginan yang jelek kepada Ibnu Farah. Wah, aja kalau gitu udah bikin syair wal afsadina ilal muluku, wah, itu kurang aja dia. Maka ketika sang penguasa punya keinginan jelek kepada Ibnu Farah, maka qala ahadul hadirin, Salah satu yang hadir yang lain mengatakan, ya Amir, wahai Amir, Ibnu Mubarak ini juga lah yang bikin syair, laulal khilafatu lam ta'man lana suhulu subulun wa kana atafuna nahban li akhwana. Maka sang khalifah mengatakan, hakata yakul, demikian itu juga yang dia katakan. Maka salah satu hadir mengatakan, betul, dia juga punya syair memuji khilafah, memuji pemerintah, memuji penguasa. Qal al-an baratu ali. Al-an saat ini, sekarang, maka baratu alihi, aku telah dingin dengan badannya. Enggak lagi panas, sudah dingin. Fatarokahu, maka dia membiarkan Ibnu Mubarak. Wahada itu hanya satu hal yang benar. Seandainya bukan karena adanya pemerintah dan penguasa, maka tidak ada jalan yang aman. Walakana ta'ifu nahban liqawi, maka yang lemah itu akan jadi santapan yang kuat. Oleh karena itu 60 tahun bersama penguasa yang zalim itu jauh lebih baik daripada semalam tanpa penguasa. Dan jadilah manusia dalam fawdo chaos, kacau, pada cuma semalam saja. Wallahu musta'an. Kemudian kata Syekhul Islam berkaitan dengan situna sana, beliau katakan, dan realita pengalaman membuktikan hal itu. Perkataan Syekhul Islam, tajibba tutubayni dhalika hadafi faedah. Maka di sini terdapat faedah bahwasanya realita terkadang menguatkan satu perkataan yang riwayatnya baik. Nah, jadi kita jumpai dalam masalah tanda-tanda kiamat sejumlah hadis yang jika kita lihat sanadnya, kita jumpai di hadis yang lain. Akan tetapi jika kita bandingkan dengan realita, kita jumpai bahasanya realita menguatkan hal tersebut. Maka ini menunjukkan bahasanya riwayat yang dhaif tadi memiliki dasar dan landasan. Fada wama qalahu Syekhul Islam, dan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam, yakni kosongnya manusia dari penguasa meskipun cuma semalam, itu mengandung kerusakan yang besar, itu dikuatkan oleh realita yang ada. Kemudian Nabi sallallahu kembali ke atas, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah meridai tiga untuk kalian, kalian sembah Allah, janganlah kalian sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dalam kalian berpegang teguh dengan tali Allah seluruhnya, dalam kalian seluruhnya berpegang teguh dengan tali Allah dan janganlah bercerai-berai, dan dalam kalian memberikan nasihat kepada orang yang Allah berikan kepadanya kekuasaan untuk mengatur urusan kalian." Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.